الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita untuk pagi hari ini, tanggal 13 Desember 2021, kita memulai secara langsung penggalangan dana bantuan untuk saudara-saudara kita korban dari erupsi Gunung Semeru. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, ya. Dari Masjid Raudatul Jannah atau Islamic Center Raudatul Jannah Pekanbaru, hari ini memulai, ya. Sebenarnya sebelumnya sudah dimulai melalui media, tetapi pagi hari ini saya diminta, atau sebenarnya awal rencananya dari semenjak hari ini kemudian dirubah dari malam Kamis, malam Jumat, dan pengajian Jumatnya pagi, ya. Tetapi mungkin ada halangan, maka secara resmi kita menghimbau kaum muslimin, terutama yang hadir di majelis Sahih Muslim ini, untuk menyisihkan dari harta kita untuk membantu saudara-saudara kita, ya. Yang pertama, hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain, apapun keadaannya, merupakan hubungan yang sangat kuatnya, yang sangat erat, diperumpamakan oleh Nabi SAW dengan hubungan antara organ-organ tubuh. Di situ ada mata, ada kepala, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada jari-jemari, ada kaki, kemudian organ-organ tubuh yang vital yang lainnya, yang berada di dalam batok kepala, yang ada di dalam dada, yang ada di dalam perut, dan seterusnya. Begitulah perumpamaan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling mengasihi, fi tawaddihim wa tarahumihim saling merahmati, wa ta'atufihim saling merasa, ya, saling merasa apa yang dirasakan oleh yang lain, saling mencintai, mengasihi, merasakan, itu perumpamaan kamatsalil jasadil wahidi, seperti jasad atau satu tubuh. Idzastaka minhu udwun, apabila satu dari satu organ dari tubuh itu merasakan, mengeluhkan penyakit atau merasakan sakit, tada'a lahu, maka akan berakibat yang lain-lainnya merasakan akibatnya, imbasnya, susah tidur, dan juga badan mendemam, kita tidak akan memungkiri bagaimana mendemamnya badan kita, naiknya tensi kita gara-gara sakit gigi saja, atau terkilir kaki, atau yang lainnya. Semuanya merasakan sakit, semuanya merasakan akibat dan imbas dari sakit yang dirasakan oleh satu atau sebagian kecil dari organ tubuh kita. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa ya, kalau kita mencoba untuk merenungi, mendalami, meresapi hadis ini. Ya, makanya kesusahan, kesulitan, kesempitan, kesedihan rasa dengan kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta, kemudian luka yang mereka derita, ini mesti kita rasakan. Ini mesti kita rasakan. Tentu yang paling diinginkan oleh agama rasa itu sendiri, ta'atuf, merasakan itu yang diinginkan oleh agama, karena perumpamaan tadi itu yang nyata. Perumpamaan sebatang tubuh, itu yang jelas-jelas satu yang di ujung jempol sajalah, terkilir ujung jempol kaki, ini paling ujung dari organ kita, maka semuanya merasakan sakit, semuanya mendapatkan akibatnya. Begitulah seharusnya seorang muslim ketika saudara-saudaranya ditimpa oleh musibah, merasakan bencana. Ini yang pertama ya, yang kita harus bangkitkan dari jiwa-jiwa kita, merasa apa yang dirasa, merasakan apa yang dirasa. Saya mendengar cerita salah satu dari ulama kita yang memang hidupnya untuk kaum muslimin dimanapun, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang selalu memberikan perhatian besar kepada kaum muslimin dimanapun juga. Makanya seringkali musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang membuat dia menangis, membuat dia menangis ketika diberitakan kepadanya terjadi gempa di negeri ini, atau terjadi konflik di antara kaum muslimin sehingga bertumpahan darah, membuat dia bersedih dan menangis, mendoakan kebaikan. Belum lagi apa yang ia lakukan dengan hartanya. Dengan hartanya rahimahullahu ta'ala. Maka sebenarnya bukan sekedar mengumpulkan dana, penggalangan dana yang kita tuju, tetapi perumpamaan tadi, karena musibah akan menimpa apalagi di negeri kita ini bertubi-tubi. Kalau seandainya penggalangan dana saja yang dituju, maka bisa jadi akan sampai kita pada titik jenuh, Apalagi kalau orang seperti saya ini hanya ditugaskan untuk menghimbau. Ustaz ini sebentar-sebentar penggalangan dana, sebentar-sebentar mengajak untuk mengeluarkan harta. Bisa jenuh, bisa bosan kita. Ya. Apalagi di seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa waktu yang lalu musibah banjir menimpa sebagian wilayah di negeri kita yang tercinta ini, yang bukan satu dua hari, berpekan-pekan dan hampir bahkan bisa sebulan lebih, ya, mereka kehilangan tempat tinggal, terendam ya pemukiman mereka oleh air, ya. Kemudian disusul lagi dengan banjir bandang di wilayah yang lain di negeri kita bertubi-tubi. Kemudian erupsi Gunung Semeru, kemudian lagi terjadi gempa banjir lagi. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa kita di bumi ini semuanya lemah. Ya. Tidak berdaya terhadap keputusan Allah Jalla wa Ala. Terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa ya menghalangi keputusan Allah. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang mampu menghalangi apa yang diberi atau ditetapkan oleh Allah. Wala mu'tiya lima mana'a. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dia halangi. Tidak akan ada yang bisa menetapkan apa yang dia tidak tetapkan. Ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi. Ini pelajaran yang sangat penting di belakang musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Yang pertama dari tujuan penggalangan ini adalah bagaimana kita mencoba merasakan. Ya. Sebagaimana kita merasakan kesedihan ketika keluarga, family kita sakit. Ya. Orang tua kita sakit, anak kita sakit, istri dan suami atau suami kita sakit, orang tua saudara kita, paman kita, bibi kita dan seterusnya, ketika mereka ditimpa oleh bencana, mendapatkan musibah, kita merasakan itu. Dan ini lebih luas lagi, dan ini lebih sakral lagi. Merasakannya itu lebih sakral karena itu ditopang oleh agama yang indah, tuntunan agama Islam yang luar biasa. Ya, bagaimana Nabi memberikan perumpamaan bukan satu keluarga yang diikat oleh rahim, tetapi justru satu tubuh. Hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain seperti sebatang tubuh. Hubungannya seperti itu. Bisakah di antara kita atau maukah seseorang di antara kita untuk dipotong jarinya? Tidak bisa, karena begitu eratnya hubungan antara jari dengan tangan, dengan lengannya, dengan bahu, dengan badan, dengan kepala, dengan kaki. Nah, begitulah kita, dan ini yang kita inginkan di belakang penggalangan ini. Bukan hanya sekedar kumpul dana, itu yang tidak kita, tadi kita khawatirkan apa? Titik jenuh. Ya. Apalagi kalau kita semua dalam keadaan susah juga. Ya, kita semuanya merasakan akibat dan dampak pandemi ini. Ya. Semua orang, semua kaum muslimin. Ya. Sebentar-sebentar penggalangan dana sehingga mungkin ada di dalam hati kita rasa tidak suka. Tetapi yang kita inginkan dari menyampaikan ini adalah kita bagaimana merasa. Catatan yang harus kita buat adalah sebagaimana Allah Maha Kuasa menimpakan musibah bencana kepada saudara-saudara kita, Allah juga Maha Kuasa untuk menimpakan kepada kita. Dan subhanallah, agama kita memberikan salah satu dari moto kehidupan seorang muslim. Ketika dia hendak berinteraksi sosial, interaksinya dengan orang lain, moto yang kaidah yang dibuat oleh agama kita adalah wa an ta'tiya linnasi ma tuhibbu an tu'ta. Engkau gauli manusia dengan apa yang engkau sukai orang lain menggaulimu. Ya. Nah, coba posisikan kita di posisi mereka. Saat seperti itu, apa yang kita butuhkan dari saudara kita? Nah, itulah yang harus kita rasakan saat kita tidak ditimpa oleh musibah. Ya. Ini yang diinginkan oleh agama. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagaimana mereka? Apa yang saat itu kita inginkan dari saudara kita? Ya, yang kita inginkan saat itu adalah adanya orang di samping mereka, yang di samping kita, orang lain. Keberadaan di samping itu saja, apalagi kalau sudah dipegang pundaknya, didekap, kemudian digosok-gosok punggungnya, diungkapkan kata-kata yang lemah lembut, diberikan semangat, diberi motivasi, subhanallah, belum lagi memberi harta, kata-kata, sikap itu sajalah, berada di samping mereka, ya. Mereka merasakan kita bersama mereka, ini luar biasa, ya. Ini yang kita ingin coba, merasakan apa yang mereka rasakan. Ini yang diinginkan oleh agama kita. Makanya agama kita mengharamkan menyakiti orang lain. Mengharamkan. Nabi Allah SWT berfirman di dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Begitu keras, begitu tegas, ya, begitu serius agama kita ini mengharamkan menyakiti orang, menzalimi dari sisi fisik maupun dari sisi harta dan yang lainnya. Ya. Allah, Nabi SAW di hari Arafah mengatakan, ya, menanyakan, atadruna ayyu yawmin hadha? Qulna Allahu wa rasuluhu wa alam. Atadruna ayyu syahrin hadha? Mereka tahu tempat itu, hari itu. Mereka tahu negeri itu negeri apa. Mereka tahu bulan itu bulan apa. Cuma mereka penasaran saja. Nabi kok bertanya sesuatu yang sudah jelas-jelas? Ya. Atadruna ayyu baladin hadha? Atadruna ayyu syahrin hadha? Semuanya berhubungan dengan yang haram. Tanah haram, hari yang haram, bulan yang haram. Ya, salah satu dari bulan haram Zulhijjah. Ya, hari Arafah, bulan Zulhijjah. Mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW ternyata ingin meletakkan lipatan-lipatan dari tingkatan haramnya mendzalimi. Kan berlipat-lipat itu. Harinya hari yang haram, negerinya negeri yang haram, bulannya bulan haram. Haram, haram, haram. Ya. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harga diri dan kehormatan kalian serta harta-harta kalian haram untuk diganggu gugat atau untuk dirampas, untuk disakiti, ya. Seperti haramnya hari ini, haramnya negeri ini, haramnya bulan ini. Jadi berlipat-lipat keharamannya. Berbanding balik dengan yang tadi, bagaimana kalau menyakiti diharamkan, kemudian di sisi lain agama kita membawa kita, mengajak kita untuk merasakan apa yang mereka atau saudara-saudara kita rasakan. Pelajaran yang kedua, itu tadi yang sempat saya katakan, adalah coba letakkan kita pada posisi mereka. Karena tidak mustahil apa yang mereka rasakan, kita juga akan rasakan. Apalagi maksiat dan kedurhakaan, dosa bid'ah, syirik dan yang lain-lainnya, bukan hanya di satu tempat, merata di mana-mana. Apalagi di penghujung tahun ini. Ya, di penghujung tahun, menyambut tahun baru, itu sarana-sarana berbuat dosa terbuka. Ya, terbuka. Di mana-mana. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menimpakan cobaan, ujian, bencana kepada mereka, Allah Maha Kuasa untuk menimpakan yang sama bahkan lebih kepada kita. Karena semuanya ciptaan Allah, di bawah aturan Allah. Allah tinggal katakan kepada bumi, terbelah. Allah tinggalkan kepada gunung, meletuslah. Allah tinggal mengatakan kepada langit, turunlah air, turunkanlah air dengan deras. Allah tinggal katakan kepada bumi, pancarkan air sebanyak-banyaknya. Muncullah banjir. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya, karena semua yang ada dari makhluk Allah ini menunggu perintah Allah. Menunggu perintah Allah. Jangankan yang kecil, langit dan bumi saja senantiasa menunggu perintah Allah. Allah perintahkan mereka untuk datang dengan taat atau dengan terpaksa, mereka datang. I'tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Mereka berdua mengatakan, kami langit dan bumi, kami datang dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepadamu ya Allah. Allah tinggal mengatakan kepada bumi, terbelah, terbelah dia. Dan karena nanti akan ada saatnya bumi ini semuanya terbelah, atau langit terbelah, bumi hancur semuanya dan rata, tidak ada lagi bangunan di atasnya, tidak ada tempat yang tinggi, semuanya hamparan yang rata. Qa'an saf-safa, qa'an saf-safa, hamparan yang rata semuanya. La tara fiha iwajan wala amta. Jadi ini pelajaran yang harus kita letakkan, karena jangan merasa aman. Ada sebuah kajian yang luar biasa. Jangan letakkan dirimu di zona aman. Dalam hidup ini jangan sampai merasa aman min makrillah, dari hukuman Allah, dari siksa Allah, dari murka Allah jalla wa ala. Ya. Karena semua yang dihukum oleh Allah, mereka yang merasa aman. Afa aminu min makrillah? Ya. Apakah mereka merasa aman dari ancaman, hukuman dari Allah? Makanya di awal-awal surat Al-A'raf, Allah menceritakan kapan-kapan saja datang hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Al-A'raf. Surat ayat berapa itu ya? Awal sekali, ya. Ayat yang keempat ada di situ. Ya. Kemudian ayat 97-98 juga surah Al-A'raf. Mulai dari ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Ini subhanallah, bagaimana Allah mengingatkan kita bahwa azab itu tidak diduga-duga. Yang pertama, bisa jadi dia datangnya malam hari. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab, hukuman dari kami di malam hari ketika mereka terlelap tidur? Sekian banyak musibah, bencana datang. Dan ini ada satu catatan penting yang harus kita ambil. Karena pendangkalan, banyak orang yang berusaha untuk mendangkalkan pemahaman, keyakinan, anggapan, sehingga menyederhanakan. Nah, itu kan fenomena. Ya, fenomena alam saja, bencana alam semata. Sementara di sini Allah memberikan ancaman bahwa azab itu turun di malam hari. Hukuman itu turun di malam hari. Ayatiyahum ba'suna. Ayatiyahum ba'suna. Datang kepada mereka hukuman kami. Kapan? Bayatan. Ketika mereka di malam hari. Wahum na'imun. Mereka dalam keadaan tidur. Ya. Habis semuanya. Makanya kita tidak tahu pasti, tetapi ada cerita sejarah di negeri kita ini. Satu kampung hilang seketika. Sementara orang tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tinggal timbun dia dengan membelah gunung kemudian timpakan, terbenam, terkubur di dalam bumi dengan menimpakan gunung. Dan ini tidak mustahil karena malaikat gunung itu menawarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat gunung menawarkan kepada Nabi untuk melakukan itu kepada penduduk Mekah dan Taif. Ya, an akh si untuk menimpakan, mau tinggal memerintah atau mengizinkan malaikat gunung untuk menimbun dua negeri tersebut dengan gunung, timpakan kepada mereka sehingga terbenam, terkubur dalam bumi dengan ditutupi gunung yang dicabut oleh malaikat tersebut. Ya, malam hari. Ya, terjadi di permukaan bumi ini. Kemudian awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya hukuman, azab, bencana dari kami di waktu duha, waktu pagi? Wahum yal'abun, ketika itu mereka sibuk bermain-main. Ya, bermain-main, bermain-main dengan dunia yang isinya permainan, kesibukan, ya, dengan semua aktivitas duniawi. Karena kehidupan dunia ini permainan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bermain-main. Sudahlah, dunia ini permainan, diisi lagi dengan bermain-main. Ya. Datang azab Allah Subhanahu wa taala dalam kelalaian yang sebegitu mendalam. Ya. Afa aminu makrallah. Apakah mereka akan merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari hukuman, ancaman, azab, bencana dari Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Makanya jangan posisikan kita di zona aman. Harus khawatir, jaga diri, dekati Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjauh, jangan lalaikan Allah jalla wa ala. Jangan langgar larangan-larangan Allah, karena itu kunci pintu azab. Ya, kunci pintu azab dari langit. Ya. Ini yang perlu kita catat baik-baik, bagaimana kita harus yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha, di mana Allah Maha Kuasa untuk menimpakan itu kepada saudara-saudara kita. Allah juga Maha Kuasa untuk menguji kita dengan hal yang sama atau bisa jadi lebih. Kemudian yang ketiga dari penggalangan dana ini adalah nata'awun 'alal birri wat taqwa. karena tidak akan rugi sekalipun kita, tidak akan rugi sama sekali kita ketika mengeluarkan harta di jalan Allah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Tidak akan mengurangi, karena itulah hartanya. Semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak pula hartanya. Sementara yang tidak kita sedekahkan di jalan Allah, itu bukan harta kita. Itu hanya pakaian yang dipakai lusuh, rumah yang dipakai nanti akan pudar catnya, akan perlu direnov. Kendaraan yang digunakan seperti itu juga nantinya akan ada saatnya kita mengulangi catnya, akan ada perbaikan, ada akan ada servisnya. Itu harta yang bukan sebenarnya milik kita. Ya. Begitu juga yang dimakan akan habis. Sementara yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita dan tidak akan lapuk oleh waktu. Tidak lekang oleh masa. Tidak lapuk oleh air oleh panas dan hujan. Karena dia tersimpan di sisi Allah, dicatat, dan bahkan Allah senantiasa membesarkan, membesarkan, membesarkan, memperbanyak sendiri. Diperbanyak terus oleh Allah, ditambah terus oleh Allah, padahal kita hanya beramal sedikit. Nah, inilah yang perlu kita bangkitkan, yang kita semangatkan kaum muslimin untuk melakukannya, karena berinfak di jalan Allah bukan sia-sia. Perumpamaannya yang sangat menggugah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaannya 1 banding 700 kali lipat. Jadi bunganya dalam tanda petik itu 700%. Ya. Bukan 0, sekian persen bunganya, tetapi 700% bunganya, 700 kali lipat. 100 ribu kita berinfak, berapa bunganya? 100 ribu, 7 juta kali 700. Bayangkan bagaimana, itu pun bisa jadi lebih dari itu didapatkan pahala dan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan 1 butir kurma bisa pahalanya menjadi seperti sebesar gunung. Nah, ini yang perlu kita camkan baik-baik kaum muslimin. Kalau bukan keyakinan dan keimanan kita kepada berita-berita, kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya ini, maka susah kita untuk menyisihkan harta kita untuk beramal yang akan kita petik hasilnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mulai hari ini, mulai pagi ini kita di Raudhatul Jannah Islamic Center, Kota Pekanbaru, ya, memulai dengan resmi penggalangan dana untuk saudara kita, bisa jadi untuk mereka yang sekarang mendapat musibah dari erupsinya Gunung Semeru dan yang lain-lainnya. Memang harus ada dana yang cepat, ya. Ada, terus ada, karena memang musibah itu tidak diduga-duga. Sementara kita ingin, ya, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita, seagama, sebangsa, senegara, ya, dan sebagai sesama manusia. Ini yang perlu kita usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan keberkahan menerima apa yang kita keluarkan dari harta kita dan melipat gandakan pahalanya, dan memudahkan kita lagi untuk terus beribadah dan selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita didekatkan oleh Allah senantiasa ke surganya. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Kemudian kita masuk ke pelajaran kita, sahih al-imami Muslim rahimahullahu ta'ala, Kitabul Qadar, Kitab Takdir bab yang kedua. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab hijaj Adam wa Musa alaihi wassalam. Ya. Bab hijaj Adam wa Musa alaihi wassalam. Bab dialog atau perdebatan yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ya. Dialog ini atau perdebatan ini ada tiga versi para ulama menjelaskannya. Yang pertama adalah di alam ruh. Ya. Karena antara Nabi Adam dengan Nabi Musa kan terpisah jauh. Dan mereka sudah pasti tidak bertemu di dunia. Ya. Maka salah satu dari uraian para pensyarah hadis ini, pensyarah hadis yang akan kita pelajari nanti, mereka mengatakan ini terjadi di alam ruh. Ya. Dan tidak susah bagi Allah untuk melakukan ini. Dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa di alam ruh dan mereka berdebat. Yang kedua adalah secara zahir. Yang dimaksud dengannya adalah Nabi Musa yang hidup kembali. Nabi Musa yang hidup kembali dan juga Nabi Adam diperjumpakan oleh Allah lalu mereka berdebat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi kan zahir, yaitu Nabi Adam yang hidup, Nabi Musa yang hidup dengan ruh dan jasad, dan ini juga tidak sulit bagi Allah untuk melakukannya karena Allah Maha Kuasa. Kemudian Nabi Adam juga demikian dengan ruh dan jasad. Ya, karena kita sudah tahu tadi bahwa masa Nabi Adam dengan Nabi Musa berbeda, terpisah jauh, maka kejadiannya seperti itu. Allah kembalikan ciptaan Nabi Adam dengan ruhnya, Allah kembalikan pula ciptaan Nabi Musa dengan ruhnya, lalu mereka dipertemukan dan lalu mereka berdebat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kejadiannya di masa hidupnya Nabi Musa di dunia ini. Ya. Jadi dia memang hidup di dunia di masanya Nabi Musa alaihissalam, lalu dia memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Nabi Adam. Ya, untuk dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam yang sudah lama mati, meninggal dunia. Dan juga tidak susah bagi Allah untuk melakukannya. Maka Allah penuhi keinginan Nabi Musa sebagaimana Allah tidak memenuhi permintaan Nabi Musa kepadanya. Apa? Nabi Musa meminta sesuatu tidak dipenuhi oleh Allah karena tidak mungkin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Nabi Musa diceritakan oleh Allah, qala rabbi arini anzuru ilaika. Ya Allah, izinkan saya melihatmu. Qala lan tarani. Kata Allah, engkau tidak akan sekali-kali tidak akan melihatku, maksudnya di dunia. Ya. Qala lan tarani, walakin anzur ila al-jabali فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Ya, dan seterusnya. Kemudian juga banyak kejadian-kejadian di zamannya di mana Nabi Musa diminta oleh Bani Israel untuk memberitahukan atau berdoa kepada Allah untuk memberitahukan siapa pembunuh seorang mayat yang terduga adalah hasil tindakan kriminal pembunuhan, tetapi pembunuhnya tidak diketahui. Dan Bani Israel ingin sekali mengetahui siapa pembunuhnya. Lalu mereka meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberitahukan. Mudah sekali mereka meminta, ya, untuk memberitahukan siapa pembunuh. Mereka tidak mau melakukan investigasi. Ya. Justru mereka meminta hasilnya jadi. Ya. Minta hasilnya jadi. Tunjukkan, berdoa engkau kepada Allah, tunjukkan siapa membunuh orang ini. Mungkin saja ini pemimpin atau orang terpandang, maka mereka tidak mau menerima terbunuh begitu saja tanpa diketahui siapa membunuhnya untuk ditegakkan hukuman. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan yang susah-susah untuk melakukan investigasi. Mereka minta jadi. Ya, berdoa kepada Allah, lalu Allah beritahukan. Ternyata yang dilakukan oleh Allah kepada mereka tidak begitu saja, instannya. Tidak begitu langsung jadi. Lalu Allah memberikan beberapa sebab. Ini hanya sekedar sebab. Ya. Allah perintah mereka untuk menyembelih sapi betina. Ya. Itulah sebab-sebab yang ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah agar mereka mendapatkan berita siapa pembunuh mayat tadi. Namun mereka juga tidak mau susah-susah. Ya, tidak mau mereka melakukannya. Padahal itulah syarat-syarat diberikan oleh Allah. Akhirnya mereka mempersulit. Hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi yang mereka inginkan sebenarnya. Kalau sudah tidak dapat, mereka tidak menyembelih lagi. Dan ujung-ujungnya Allah beritahu mereka. Maka mereka mempersempit kriteria sapi tadi agar tidak ada, lalu mereka tidak lakukan. Tetapi mereka justru semakin susah. Ya, mereka susah. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Kemudian mereka menanyakan, qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Dan seterusnya. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak menemukan, tetapi setelah susah-susah, sebenarnya ketika turun perintah menyembelih sapi, sapi apapun mereka sembelih sudah. Tapi karena mereka tidak mau. Akhirnya mereka mencoba untuk mempersulit, mencari kriteria yang sempit agar mereka tidak menemukan sapinya, sehingga mereka tidak jadi menyembelih lalu diberitahu. Ternyata justru mereka yang susah-susah dan akhirnya mereka sembelih, lalu Allah firmankan, fakul nadribu biba'diha. Diperintah untuk memukul mayat tadi dengan sebagian organ sapi yang sudah disembelih. Khilaf para ulama seperti dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yang beliau merajihkan dipukul dengan paha yang sudah dipotong, paha sapi, betina yang sudah dipotong, kemudian pukulkan ke jenazah, tiba-tiba hidup. Ya. Nah, ini permintaan Nabi Musa yang dikabulkan oleh Allah, dan juga ini bisa jadi di antara yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah adalah mempertemukan dia dengan Nabi Adam. Penasaran dia. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali Nabi Adam dan berjumpa dengan Nabi Musa, terjadilah debat ini. Dia debat tentang takdir. Ya, debat tentang takdir. Ini yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke dalam hadis, bahwa perdebatan ini bagaimana bisa terjadi? Itu tiga versi tadi. Bisa jadi terjadinya di alam ruh, ya. Kemudian menurut sebagian ulama terjadi secara zahir. Allah hidupkan kembali Nabi Musa di zaman Nabi Muhammad SAW ketika bercerita ini. Kemudian Allah hidupkan Nabi Adam dan mereka bertemu, lalu mereka berdebat. Atau kejadiannya di masa Nabi Musa, diutusnya Nabi Musa, di mana dia hidup di muka bumi ini, lalu dia meminta untuk bertemu dengan Nabi Adam, lalu dia mendebatnya tentang masalah takdir. Ini setelah itu kita masuk ke hadisnya. Fadhal. Nomor berapa? 6691 ya. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي وأحمد بن عبدة الضبي جميعا عن ابن عيينة واللظ لابن حاتم وابن دينار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما: خطى. وقال الآخر: كتب لك التوراة بيده. Ini hadis yang pertama di bawah bab ini diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dibawakan oleh Imam Muslim dari 4 atau dari 5 dari 4 orangnya, dari 4 orang gurunya: Muhammad ibn Hatim, Ibrahim ibn Dinar, Ibnu Abi Umar Al-Makki, kemudian yang keempat Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi. Mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, sementara lafaz yang akan dibawa secara banyak atau secara menyeluruh oleh Imam Muslim adalah lafaz gurunya yang pertama dan yang kedua, Ibnu Hatim dengan Ibnu Dinar. Ya. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr, dari Tawus, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita: ihtajja Adamu wa Musa. Ihtajja artinya berdebat. Ya. Nabi Adam dengan Nabi Musa berdebat. Cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perdebatannya? Faqala Musa, yang pertama kali berbicara Nabi Musa: ya Adam, anta abuna. Wahai Adam, engkau nenek moyang kami, manusia pertama. Khayyabtana, engkau telah membuat kami merugi. Ya. Khayyaba artinya memberikan kerugian. Membuat merugi maksudnya karena keluarnya dia. Wa akhrajtana minal jannah, engkau mengeluarkan kami dari surga, kata Nabi Musa. Ya, inilah kekecewaan atau mungkin penasaran, maka dia ingin berjumpa langsung dengan Nabi Musa, maka diperjumpakan Nabi Adam, maka diperjumpakan oleh Allah dengan salah satu dari 3 penafsirannya tadi. Ya. Engkau orang tua nenek moyang kami dan engkau membuat kami merugi. Ya. Seharusnya tidak dilakukan oleh nenek moyang kepada keturunannya. Ya. Dengan engkau keluarkan kami dari surga, kata Nabi Musa. Faqala lahu Adam, dibalas dan dibantah oleh Nabi Adam alaihi salam. Dijawab oleh Nabi Adam: anta Musa, engkau Nabi Musa. Istafakallahu bikalami, Allah telah memilihmu sebagai seorang rasul dengan firman-Nya langsung. Langsung. Ya. Langsung Allah berbicara dengan Nabi Musa. Berkali-kali diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa dia memilih Nabi Musa langsung dengan ucapan di Bukit Tursina. Ya. Inni anallah. Ya. La ilaha illa ana. Dan bahkan Allah berdialog dengan Nabi Musa. Apa kata Allah? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Ya, qala hiya asaya atawakkau 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Dan seterusnya. Inilah bantahan atau pembukaan dari bantahan Nabi Adam untuk Nabi Musa. Engkau adalah Musa yang dipilih oleh Allah bikalamihi, dengan firman-Nya langsung, dengan ucapan langsung tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Bahkan nudiya min janibit turil aymani bil buq'atil mubarakati ayya Musa. Ya, dia mendengarkan suara. Walaupun nanti orang-orang yang memahami salah atau menyimpang dalam memahaminya, itu Allah menciptakan pembicaraan dari batang pohon. Ya. Jadi mereka menafikan Allah berbicara. Ya. Sementara dua kali Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benar berbicara. Mereka tidak mau ini. Mereka juga berupaya untuk menakwilkan atau mentahrif. Lalu sebagian mereka mengatakan membaca firman Allah ini wa kallamallaha Musa. Seharusnya wa kallamallahu. Ya. Wa kallamallahu. Jadi yang berbicara itu Allah, Nabi Musa objek. Tetapi mereka rubah, yang berbicara itu Nabi Musa, Allah objek. Ya. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika firman Allah walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Nabi Musa datang untuk waktu yang kami janjikan dan ketika itu Rabbnya Allah berbicara dengannya. Secara bahasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tadi mereka bisa merubah harakatnya, sekarang tidak. Ya. Fabuhital qaumu. Mereka bungkam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang kalau sudah menyimpang, susah untuk mengarah-ngarahkan, menyeret-nyeret wahyu ini. Kalau lurus saja, maka tidak akan sesusah apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi, Nabi Musa mengatakan Allah memilihnya sebagai Rasul dengan firman-Nya langsung. Nabi Adam maksud saya. Nabi Adam mengakui bahwa Nabi Musa dipilih oleh Allah sebagai Rasul dengan apa? Bikalami. Kalau ditakwil lagi kalam ini, apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Kalau pakai perantara, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dengan apa? Dengan Iqra. Siapa yang membawakan firman Iqra ini? Jibril alaihissalam. Kalau dikatakan bahwa ini yang di ayat ini, di perkataan Nabi Adam ini pakai perantara, maka tidak akan ada bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Sementara Nabi Adam mengatakan istofakallahu bikalami. Ini menunjukkan kekhususan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wakhattalaka biyadihi. Ini juga kekhususannya bahwa Allah menuliskan Taurat untuk Nabi Musa sebagai wahyunya yang diturunkan ke Nabi Musa dengan tangannya. Ya. Sementara kitab-kitab yang diturunkan yang lainnya Allah menurunkan secara firman. Didengar Al-Qur'an didengar oleh malaikat Jibril, Allah berfirman dengan Al-Qur'an kemudian disampaikan dan dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu didengar oleh Nabi melalui bacaan malaikat Jibril. Dan dia mencoba awal-awalnya untuk mengiringi bacaan malaikat Jibril agar dia hafal. Malaikat Jibril sedang membaca, Nabi Muhammad menggerak-gerakkan lisannya, lidahnya untuk ikut membaca agar bisa mudah menghafalnya. Lalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjamin bahwa dia akan hafal begitu saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi Allah yang akan memasukkan, mengumpulkan Al-Qur'an itu dalam kalbu Nabi Muhammad SAW tanpa perlu menghafal. Ya. Menunjukkan bahwa dia diperdengarkan bacaan Al-Qur'an oleh malaikat Jibril. Ya. Sementara Taurat, ini perbedaannya. Taurat itu diturunkan dengan lembaran-lembaran. Ya. Diberikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di sini ditegaskan bahwa ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kuasa. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sementara di sini, hadis ini menjelaskan bahwa Allah menulis, ya, dengan tangannya. Kemudian Nabi Adam mengatakan, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Apakah engkau hai Musa hendak mencela saya atau mencela saya? Ini yang berhubungan dengan takdir. Ini yang berhubungan dengan pembahasan dan bab kita dengan kitab Al-Qadar. Apakah engkau mencela saya atas perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya sebelum saya dicipta 40 tahun? Qabla an yakhluqani bi 40 sana. Sebelum saya dicipta 40 tahun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengomentari isi perdebatan ini dengan mengatakan, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam pun mengalahkan Nabi Musa. Dalam debat tadi, yang kalah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi kita Muhammad SAW, fahajja Adamu Musa. Diulangi lagi oleh Nabi, fahajja Adamu Musa. Hajja itu maksudnya mengalahkan. Ghalabahu bil bayan. Mengalahkan dia dengan keterangan. Ya, sehingga Nabi Musa tidak lagi bisa melanjutkan perdebatannya karena sudah apa namanya? Kalau ya apa? Menang telak atau kalah telak. Ada sistemnya, ada ungkapannya itu, singkat. Sekakmat, ya, sekakmat. Disekakmati oleh Nabi Adam sehingga Nabi Musa tidak lagi bisa menyampaikan kata-kata. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, fahajja Adamu Musa. Dua kali, fahajja Adamu Musa. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan, ini jangan dianggap bahwa Nabi Adam berdalil dengan takdir, beralasan dengan takdir. Tidak. Tapi ini dalam kondisi berdebat. Dia ketika berbuat, apa yang dilakukan Nabi Adam ketika berbuat? Lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak perlu mengeluarkan saya dari surga ini karena saya melakukan karena takdir. Itu dilakukan oleh Nabi Adam? Tidak. Ini kan dalam suasana berdebat. Ketika terjadi, justru Nabi Adam menyesal. Ya, menyesal semenyesal-menyesalnya. Bahkan dia berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya oleh Allah. Bahkan dia lebih baik kehormatannya, kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelum berbuat dosa dengan ibadah taubat tadi. Ya. Jadi Nabi Adam tidak beralasan dengan takdir ketika berbuat dosa. Karena ceritanya justru dia menyesal dan bertaubat. Sementara sekarang dia didebat oleh manusia, bukan oleh Allah SWT dia dihukum, tapi dia berdebat. Ya. Boleh. Nanti ketika orang mengatakan, oh, ini kan mas, ya sudahlah takdir. Bukan dia beralasan kepada Allah agar tidak disiksa, agar tidak dihukum. Justru dia sudah menerima hukumannya apa? Dikeluarkan dari surga. Ya. Dan susah-susah di dunia. Di muka bumi ini dia sendiri terpisah dengan istrinya, kemudian berkumpul kembali, kemudian mereka memulai kehidupan berdua di muka bumi sampai nanti punya keturunan. Ya. Mereka rasakan hukumannya di dunia setelah bertobat itu. Bayangkan setelah bertobat dan Allah terima tobatnya, hukuman tetap dapat. Kesusahan tetap dapat. Makanya jangan kita merasa setelah meninggalkan riba, nah kemudian nanti setelah kita bertobat hidup kita mudah semuanya. Rezeki mudah. Tidak. Setelah bertobat kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita mulai dari nol lagi usaha kita, jual gorengan atau jual tisu. Ya. Tidak pernah berubah itu saja. Begitulah Allah menakdirkannya untuk memberikan ujian, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk meninggikan derajat kita setelah bertobat. Ini perlu kita jadikan pelajaran. Kemudian setelah ini, jangan sekali lagi, jangan dianggap bahwa Nabi Musa beralasan dengan takdir atas dosa yang dia lakukan. Nabi Adam. Jangan dianggap Nabi Adam beralasan dengan takdir karena ini dalilnya, hadisnya, ketika dia berbuat kesalahan. Tidak. Ini setelah terjadi, Dan bahkan ketika kejadian itu sendiri dia bertaubat dan menyesal semenyesal-menyesalnya. Ketika Allah turunkan, keluarkan dari dia dari surga, dia tidak mengatakan, ya Allah, saya tidak berhak untuk engkau turunkan karena saya lakukan itu karena takdirmu. Nabi Adam tidak mengucapkan sekali satu kata pun tentang hal ini. Kemudian wa fi hadis Ibnu Umar, ini gurunya yang ketiga, guru Imam Muslim yang ketiga, Ibnu Abi Umar Al-Makki, wa bni Abdah, ini gurunya yang keempat, lafaz hadis mereka adalah qala ahaduhuma, salah satu dari mereka mengatakan khatta, bukan kataba. Wa khatta laka biyadi. Di sini mereka ia mengatakan tanpa ada waw, ya berarti khatta laka biyadihi. Istafaka Allahu bikalamihi khatta ya laka biyadihi. Kemudian wa qala al-akhar kataba. Berarti ini perbedaannya, kalau yang guru yang pertama menggunakan kata khatta yaitu menulis, sementara lafaz gurunya yang lain kataba. Artinya sama. Makanya kaligrafi itu dalam bahasa Arabnya apa? Khat. Ya, tulisan, menulis. Ya, jadi menulis dalam bahasa Arab bisa khatta ya khuttu. Ya, khattan bisa kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Katban atau kitabatan. Kataba lakat Taurat. Di sini ada tambahannya Taurat. Ya, ini semakin meyakinkan kita bahwa yang menulis Taurat itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an yang menulis siapa? Yang menulisnya di dunia. Ya. Setelah nanti ada penulisan pertama, awal-awalnya ketika turun ditulis di tulang-tulang, di kulit-kulit kayu. Nah, kemudian nanti dikumpulkan dalam lembaran-lembaran kertas. Ya, ketika Nabi sudah meninggal dunia di masa Abu Bakar Siddiq, disatukan di dalam kertas Al-Qur'an dari awal sampai akhir karena wahyu sudah sempurna, kemudian disimpan di rumah Hafsah bintu Umar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti dikeluarkan lagi di zaman Utsman bin Affan untuk disatukan bacaannya. Ya. Kemudian disebarkan ke penjuru negeri kaum muslimin ketika itu agar tidak terjadi kekacauan dengan perbedaan bacaan. Ya. Jadi ini riwayat yang pertama. Isinya adalah perdebatan tentang masalah takdir tadi, dan memang seperti yang ditegaskan oleh Nabi bahwa perkataan Nabi Adam itu yang ditegaskan oleh agama, bahwa semua kejadian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, harus kita imani, harus kita percayai bahwa semua yang terjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang perlu kita catat adalah bila mana sesuatu menimpa kita dan kita tidak menyukainya. Karena kalau yang kita senangi, susah kita untuk menganggapnya itu takdir. Justru kita bisa jadi lupa daratan. Inilah manusia, ketika mendapatkan kesenangan lupa, ketika mendapatkan cobaan sempit dada, dan bahkan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manua. Ya, maka yang keimanan kepada takdir ini membuat kita ketika mendapat apa yang kita inginkan, yang menyenangkan kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakara fa kana khairul lah wa in asabathu darra sabara fa kana khairul lah wa laysa zalika illa lil mu'min. Jadi iman kuncinya, kekuatan iman kuncinya bahwa untuk berangkat menuju apa yang ditegaskan oleh hadis ini, bahwa semua kejadian takdir Allah Subhanahu wa taala, dan perdebatan ini hanya kejadian di dunia, kejadian di makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan merubah apa yang ditulis oleh Allah di catatan takdir, dan juga tidak menjadi alasan seperti tadi. Jangan sampai hadis ini menjadikan kita yang pertama ketika berbuat salah berasal dengan takdir, karena tidak bisa diambil dari kejadian ini, dari perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa, karena Nabi Adam sama sekali tidak beralasan dengan takdir kita ketika melanggar, ketika berbuat kesalahan, melakukan perbuatan pelanggaran? Sama sekali tidak. Maka jangan sampai hadis ini dijadikan sebagai alasan untuk melegitimasi dosa dan pelanggaran kita. Ya, kalau kita berbuat salah, maka kita yang mendapatkan hukumannya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, wa ma arsalnaka illa di surat An-Nisa. Ya. Ini memisahkan bahwa jangan sampai ketika mendapatkan kebaikan kita lupa daratan, mendapatkan musibah kita langsung protes kepada Allah. Langsung protes kepada Allah. Tidak. Ini pelajaran yang penting adalah bagaimana kita menyadari semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan kita, ketika yang menyenangkan kita bersyukur, di saat kita mendapatkan apa yang menyusahkan kita bersabar dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersisa banyak hadis di bawah bab ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hadis lagi, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Dan kembali kita mengingatkan bahwa penggalangan dana kalau tidak bisa secara langsung, maka bisa melalui rekening yang di publish atau disebarluaskan oleh panitia nantinya. Dan kita menghimbau yang hadir ataupun yang mengikuti melalui media untuk menyiapkan harta kita untuk menjadi hamba yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.